Konsultasi Syariah. Hukum membeli lahan untuk calon kuburan. Pertanyaan: bolehkah membeli lahan untuk menyediakan pemakaman khusus bagi kaum muslimin? Dan di antara tujuannya adalah agar kita bisa dimakamkan di sana. Apakah demikian dibolehkan? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam fatwa Islam nomor 82184, membeli lahan untuk calon kuburan dikembalikan kepada niatnya. 1. Jika tujuannya untuk memisahkan diri dari pemakaman umum, sehingga makamnya atau keluarganya dipisahkan dari makam lainnya, maka ini tujuan yang tidak sejalan dengan prinsip syariat. Syariat mengajarkan agar kaum muslimin dimakamkan di tempat pemakaman umum. Di antara manfaatnya adalah agar jenazah mendapatkan doa semua kaum muslimin yang berkunjung ke pemakamannya. Di samping hal ini juga yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memakamkan jenazah para sahabatnya di pemakaman umum milik kaum muslimin. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, pemakaman umum adalah tempat terbaik untuk kuburan mayit, karena dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan doa setiap orang yang melewatinya, dan disarankan dimakamkan di pemakaman terbaik di daerahnya, dan makruh memakamkan mayit di rumah meskipun mayit anak-anak. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. 2. Jika tujuannya untuk menyiapkan pemakaman yang baik, mengingat kuburan di daerahnya tidak dijaga dengan baik, atau karena ingin mewakafkan tanah untuk kuburan, baik bagi dirinya maupun muslim yang lain, maka membeli lahan dengan tujuan ini dibolehkan. Penjelasan mengenai hukum membeli lahan untuk kuburan, dengan tetap memperhatikan tujuan yang kedua. Beberapa ulama madhab Hambali menyebutkan, dibolehkan bagi seseorang untuk membeli tanah sebagai tempat kuburannya sebelum dia meninggal, dan dia boleh berwasiat kepada keluarganya untuk dimakamkan di tempat itu. Mereka berdalil dengan perbuatan Utsman bin Affan, Aisyah, dan Umar bin Abdul Aziz. Bahkan ulama Malikiyah mengisyaratkan, boleh menggali kuburan ketika lahan kuburan itu sudah menjadi miliknya. Sehingga jika menggali saja dibolehkan, apalagi sebatas membelinya. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah bolehnya seseorang membeli kain kafan sebelum dia mati. Apalagi jika setiap orang menyediakan dana untuk menebus lahan makamnya. Dalam Sahih Bukhari dinyatakan, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau pernah mewasiatkan kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, jangan kamu makamkan aku bersama mereka, namun makamkan aku bersama para sahabatku di Baqi. Aku tidak layak mendapatkan kehormatan itu. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud mereka dalam pernyataan Aisyah adalah makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar. Beliau tidak ingin orang menganggap Aisyah itu sangat istimewa disebabkan dimakamkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar. Sementara yang beliau maksud dengan para sahabatku adalah para ummahatul mu'minin, yaitu para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh putranya Umar bin Abdul Aziz, beliau menyebutkan pesan ayahnya. Kami diperintahkan untuk membeli lahan untuk tempat kuburan beliau, yaitu Umar. Kemudian kami belikan dari seorang rahib, Hilyah al-Aulia. Disebutkan dalam riwayat lain, beliau membelinya dengan nilai 10 dinar, Tabaqat Ibnu Sa'ad dan Al-Hilyah. Dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah menyebutkan, Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang berwasiat untuk dimakamkan di rumahnya. Beliau mengatakan, dia harus dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jika dimakamkan di rumahnya, mengganggu ahli warisnya. Beliau, yaitu Imam Ahmad, juga mengatakan, tidak masalah seseorang membeli tempat untuk kuburannya dan berwasiat untuk dimakamkan di sana. Ini pernah dilakukan Utsman bin Affan, Aisyah, dan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Al-Mughni. Membeli lahan kuburan untuk membuat pemakaman khusus muslim. Pada asalnya, kita dilarang menggabungkan kuburan muslim dengan non-muslim di satu pemakaman yang sama. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa ulama sepakat haram menggabungkan makam muslim dan non-muslim. Karena itu, menggabungkan makam muslim dengan non-muslim termasuk pelanggaran. Jika itu terjadi di daerah kita, bisa menjadi alasan bagi sebagian orang agar menyediakan lahan khusus untuk pemakaman kaum muslimin. Demikian, Allahu a'lam.